من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله. Padahal situ masuk? Ya. Dari sini. Dari sini. Bagus. Sudah masuk. Oh, sudah masuk. Sudah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang berbahagia, pendengar radio Dhiya Ussalaf Pekanbaru, terkhusus yang saat ini diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jal dapat bertemu, berkumpul, bermajlis di Masjid Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali di Pandau Jaya, Kampar, Provinsi Riau. Alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini, Ahad malam Senin tanggal 1 Jumadil Awal 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 Desember tahun 2021. Marilah kita mengingatkan diri sendiri dan saling mengingatkan dengan lainnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala sesuatu yang tidak boleh berhenti, terus diucapkan dan terus diingat. Kenapa demikian? Karena nikmat dan karunia yang Allah berikan untuk kita pun tidak pernah berhenti, terus menerus mengalir sampai kita sendiri tidak mampu menghitung. Tidak mampu menghitung berapakah banyaknya yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang artinya, jika kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan untuk kalian, la tuhsuha, tidak akan mungkin bisa kalian menghitungnya, menentukan berapakah jumlahnya, memastikan berapakah bilangannya, menentukan seberapa besar angkanya, itu tidak mungkin dan tidak bisa. Saking banyaknya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk kita. Oleh karenanya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sesuatu yang jangan sampai hilang dari seorang hamba. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jalan kedamaian dan ketentraman. Karena dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang dirasa berat. Tidak ada satupun yang dinilai susah. Karena ketika dia merasa susah, lantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sadar dan ingat ada yang lebih susah darinya. Maka akan terasa ringanlah apa yang dia rasakan. Nah, ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Diyaus Salaf Pekanbaru rahimakumullah, sungguh sangat indah perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk umatnya, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan." Hadis dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-mu'min lil mu'min," orang beriman itu, orang beriman itu satu sama lainnya kal bunyan, ibarat satu bangunan. Dalam hal apa disamakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, yasyuddu ba'duhu ba'dan, yang saling menguatkan dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Perumpamaan ini sangat indah sekali. Tentunya bukan untuk sekedar didengarkan dan dinikmati keindahan perumpamaan yang beliau berikan, tetapi perumpamaan yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menuntut kita untuk berusaha dan berjuang bagaimana mengaplikasikannya, bagaimana mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena indahnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indahnya perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan terasa lebih indah lagi kalau itu dipraktikkan. Akan terasa lebih manis lagi ketika diwujudkan. Sehingga bukan hanya teori yang kita pelajari, tetapi sebuah praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi menyatakan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang beriman itu satu dengan lain seperti satu bangunan yang sama. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Itu saling menguatkan itu satu bagian dengan bagian lainnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk memahami konsep hidup orang beriman melalui sesuatu yang sudah dimengerti secara pasti oleh umat manusia. Apa itu? Bangunan. Semua kita kan gak mungkin bisa lepas dari bangunan dengan berbagai macam dan bentuknya. Bangunan yang paling sederhana sampai yang paling rumit sekalipun. Bangunan yang sifatnya portable, bisa dipindah sana pindah sini semacam tenda, ataupun bangunan yang sifatnya sudah paten. Sama itu. Kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Sekecil apapun bagian dari bangunan itu, pasti berfungsi. Tanpa bagian yang kita anggap kecil itu, apa arti bangunan yang didirikan? Pondasi harus kuat. Kalau zaman sekarang dihitung betul itu dan dipelajari, ya, tekstur dan kontur tanah, kemudian sejarah geografinya di situ, tanahnya labil ataukah stabil, termasuk rawan gempa ataukah tidak, dihitung untuk menentukan, jazakallahu khairan ya Allah, untuk menentukan seberapa dalam pondasi itu harus digali dan seberapa kuat pondasi itu dibuat, digali, dibuat pondasi, dihubungkan satu dengan yang lainnya, kemudian dibuatlah tiang, kemudian atap, dinding, tembok. Setelah itu dibuatkan pintu, jendela, lantai keramik, dicat, ada instalasi listrik, instalasi air, faktor keamanan dipikirkan, sampai grendel kunci di pintu dan jendela. Itu kan satu hal yang kecil sebenarnya. Tapi coba kalau satu kelupaan, itu sudah bisa menjadi pintu bagi orang yang ingin berbuat jahat, waliyazubillah, masuk ke sana, dicuri, rampok, selesai. Genteng yang bocor, mulai dari yang kecil sekali, kalau dibiarkan, kerusakannya akan meluas dan merambah. Dari yang bocor kecil itu, sampai akhirnya rumahnya rusak. Nah, itu gambaran atau perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang kita, tentang umat Islam, tentang orang-orang yang beriman. Nah, kita pun dalam semua aktivitas dan kegiatan mestinya mencontoh, mestinya meniru kuat dan kokohnya sebuah bangunan. Minimal ada dua catatan penting. Yang pertama, jangan merendahkan saudaramu. Yang kedua, engkau sendiri jangan merasa rendah. Bedakan ya. Kalau yang poin pertama tadi atau catatan yang pertama, jangan sampai merendahkan orang lain. Bagaimanapun juga orang lain itu, yaitu saudara kita, sesama beriman, itu bagian dari bangunan yang tak terpisahkan. Sama halnya masing-masing kita, jangan sampai merasa pesimis, jangan sampai merasa rendah, jangan minder, jangan putus asa. Karena keberadaan kita, selemah apapun kita, itu juga mempengaruhi. Dan ada peran yang mungkin tak tergantikan oleh orang lain. Ya, dalam dunia pendidikan yang seperti ini penting untuk terus disampaikan dan diingatkan. Dalam mengelola dan mengembangkan dakwah yang seperti ini jangan sampai dilupakan. Dalam dunia pendidikan misalkan, kita itu satu bangunan yang saling menguatkan. Ustadz saja belum cukup dan tidak akan cukup. Di sana harus dibantu dan didukung, dikuatkan oleh semua pihak. Sebagaimana halnya seorang ustadz pun tidak boleh dia merasa cukup dengan dirinya sendiri. Jadi ada dua sisi pandang ya, secara subjek maupun objek. Seorang ustadz tidak boleh merasa dirinya sendiri cukup tanpa dibantu yang lain pun bisa. Sebaliknya, jangan sampai kita menilai seorang ustadz cukup berjalan dan menjalankan sendirinya tanpa kita bantu. Gak bisa itu. Saling menguatkan. Sehingga kedudukan kita itu sama. Antara ustadz, pengurus, pengajar, pengawas, tukang masak, bagian administrasi, tukang bersih-bersih, humas, kedudukannya itu sama. Sama-sama berbuat baik, sama-sama berdakwah. Jadi kedudukannya sama. Ustadz sehebat apapun dia, kalau tidak didukung oleh tim maintenance yang mengerti instalasi listrik, mau apa dia? Mau apa? Jangan diremehkan keberadaan seorang pengurus, seorang ikhwan yang mengerti tentang instalasi listrik. Bingung juga ustadznya, bingung juga pengurusnya. Listrik mati, terjadi konsleting, ya kan? Menemukan di mana titik konsletnya nggak ketemu, takut-takut kesetrum dan na'udzubillah dan yang lainnya. Di situ baru kita mengerti, ya percuma juga kita hebat, kita kuat, ternyata kalau kita tidak ngerti tentang instalasi listrik. Instalasi air juga sama. Apa artinya bangunan dan fasilitas yang lengkap itu tanpa air, pompanya mati, salurannya tersumbat, kerannya patah, tandon penyimpanan airnya macet. Kita memerlukan di situ saudara kita untuk menguatkan agar kita tidak lemah, melengkapi, karena ternyata di situ ada kekurangan seorang ahli instalasi air. Itu contoh-contoh nyata dalam kehidupan kita, terkhusus dalam dunia pendidikan dan dalam mengelola dakwah. Yang perlu kita ingat bahwa selama kita dalam satu program pendidikan, satu program dakwah, semua sama derajatnya, semua sama kedudukannya. Masing-masing menjalankan tugas dan kewajiban sesuai kemampuannya. Tidak boleh salah satu merasa lebih baik dari yang lain. Tidak boleh satu merasa lebih hebat dari yang lain. Tidak boleh satu merasa lebih berjasa dari yang lain. Karena apa yang bisa dilakukan sendiri kalau tanpa saudaranya yang lain? Apa? Bisa dia handle semua? Bisa dia tackle semua? Dia urusi bendahara, dia urusi pembangunan, dia urusi pendidikan, dia urusi humas, dia urusi tamu yang datang, dia urusi ujian, dia urusi koreksi, dia ngurusin air, ngurusin listrik, ngurusin beras, ngurusin dapur, ngurusin logistik. Bisa dia sendiri? Tak mungkin. Itu sesuatu yang mustahil. Sehingga ya, kembali kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Orang beriman itu satu dengan yang lainnya seperti satu bangunan, saling menguatkan, bukan saling melemahkan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling meruntuhkan. menjatuhkan dan meruntuhkan satu, itu sama saja menjatuhkan dan meruntuhkan diri sendirinya. Meruntuhkan dan menjatuhkan satu bagian dari bangunan, itu sama artinya meruntuhkan bangunan itu sendiri. Kita udah gak bisa lepas lah. Kita udah saling terikat dan terkait. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam tarbiyah pendidikan anak, yang namanya orang tua atau wali dari santri, ada dalam bangunan yang sama dengan pengurus dan ustadz yang mengampu. Jangan coba berpikir untuk memisahkan dua komponen ini dan juga komponen-komponen yang lain. Kita saling membutuhkan, kita saling memerlukan. Kita harus menguatkan satu sama yang lain. Jangan pernah berpikir bahwa pondok, lembaga pendidikan bisa berjalan tanpa kerjasama dengan orang tua. Sebagaimana orang tua tidak boleh untuk memasrahkan sepenuhnya 100% kepada pondok, kemudian seakan-akan dia lepas tangan, tidak ikut-ikutan, tidak mau memikirkan. Nah, dituntut itu komunikasi yang baik antara penyelenggara pendidikan dengan orang tua yang menitipkan anaknya. Orang tua harus sadar bahwa dia itu pihak yang memerlukan. Sehingga ketika dia menitipkan anaknya, segala konsekuensinya melekat padanya sebagai orang tua. Bukan hanya hak yang dia tuntut, tetapi kewajiban-kewajibannya apakah sudah dijalankan? Karena kewajiban dia sebagai orang tua itu bukan hanya kepada lembaga pendidikan tempat dia menitipkan anaknya. Tanggung jawab orang tua itu sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Sehingga ketika pihak penyelenggara pendidikan memberikan masukan, menyampaikan kritikan, bahkan terimalah dengan lapang dada. Bergembiralah, karena ternyata pihak penyelenggara pendidikan betul-betul serius dan betul-betul ingin menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya pun demikian, kalau misalkan ada usulan, ada kritikan dari orang tua kepada penyelenggara pendidikan, jangan antipati, jangan a priori, jangan responnya negatif, responnya yang positif. Sampaikan jazakallah khairan Abu Fulan, terima kasih, matur nuwun Abu Alan, usulan dan kritikan Abu, kritikan dan saran dari antum sangat berharga, kami terima, akan kami tidak lanjuti, akan kami bahas dan diskusikan dalam rapat rutin mingguan atau rapat rutin tiap bulan. Sampaikan begitu, bukan berpikir buruk, wah ini orang tua seenaknya sendiri, orang tua mau-maunya sendiri. Wong dia aja jarang datang, jarang hadir kok, cuma kritik-kritik-kritik aja. Jangan anti kritik lah. Kalau memang kritikan itu tepat sasaran, kritikan itu membangun, kenapa tidak? Jazakallah khairan. Nah, itu yang namanya kalbunyan, yasyuddu ba'dahu ba'dan. Menguatkan satu dengan yang lain. Cara menguatkannya bagaimana? Ya semampu kita. Kalau bisa menguatkan dengan ide, dengan rencana, sebuah wacana, sampaikan. Kalau menguatkannya dengan tenaga fisik, alhamdulillah, berikan. Kalau saling menguatkannya itu dalam bentuk dana finansial, jazakumullahu khairan. Allah tidak akan sia-siakan itu. Allah catat sebagai tabungan. Itu bekal di akhirat. Jangan hitung-hitungan lah kalau untuk pendidikan anak. Allah tidak akan sia-siakan. Amal 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Allah tidak akan sia-siakan amal perbuatan kalian, baik laki-laki maupun perempuan, sedikit pun enggak akan disia-siakan. Enggak usah takut, enggak usah khawatir. Oh, nanti disalahgunakan, nanti enggak tepat sasaran, nanti ini dan itu. Sudah. Semuanya dibangun di atas kepercayaan. Bismillah. Allah tidak akan sia-siakan itu. Yang penting luruskan niat. Ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-mu'min lil mu'min, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Orang beriman itu satu dengan yang lain seperti satu bangunan, saling menguatkan. Nah, di antara bentuk saling menguatkan itu adalah sebuah kaidah, sebuah prinsip yang diintisarikan para ulama dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Riyadhus Salihin jilid 2 halaman 374 dan 375. Asy-Syaikh Al-Utsaimin menjelaskan fal qa'idatul 'ammatu, kaidahnya yang berlaku secara umum, anna man a'ana syakhsan fi ta'atin min ta'atillah, seseorang yang membantu saudaranya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, kana lahu mithlu ajrihi, yang membantu itu memperoleh pahala seperti pahala yang dibantu untuk taat. Min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang dia bantu sedikit pun. Wallahul muwaffiq, dan Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang berikan taufik. Nah, kaidah ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin ketika beliau membahas tentang hadis Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jahaza ghazian fi sabilillahi faqad ghaza, wa man khallafa ghazian fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempersiapkan keperluan dan perlengkapan orang yang akan berjuang di jalan Allah, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berjuang itu. Yang kedua, barang siapa yang menanggung, yang menanggung dan yang mengurus keluarga, keluarga yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan dengan cara yang baik, dengan jaminan yang bagus, faqad ghaza, maka dia pun mendapatkan pahala sama dengan orang yang berangkat berjuang fisabilillah itu. Di sini Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimallahu taala menjelaskan, wa hadza min at-ta'awuni 'alal birri wat taqwa, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk konsep at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bagaimana kita tolong-menolong, bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Fa idza jahhaza al-insanu ghaziyan ya'ni bi rahilatihi wa mata'ihi wa silahihi thalathata asya' ar-rahilatu wal mata'u was silah idza jahhazahu bidzalika faqad ghaza ay kutiba lahu ajrul ghazi li'annahu a'anahu 'alal khair. Maksudnya apa? Jadi kalau seseorang itu yang menanggung perlengkapan, perbekalan seorang prajurit yang akan berjuang di jalan Allah, kendaraannya, perlengkapan tempurnya, termasuk senjatanya, tiga hal kata Syekh Al-Utsaimin, kendaraan, barang perlengkapan, dan senjata. Kalau dia yang menanggung, dia yang mempersiapkan, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang dia bantu untuk kemudian bisa berangkat berjuang itu. Li'annahu a'anahu 'alal khair. Karena dia sudah membantunya untuk berbuat baik. Wa kadzalika man khallafahu fi ahlihi bi khairin faqad ghaza, yakni demikian juga orang yang menanggung keluarga yang ditinggalkan. Maksudnya apa? Lau annal ghaziya arada an yaghzuwa walakinahu ashkala 'alaihi ahluhu man yakunu 'inda hajatihim fantadaba rajulan minal muslimin wa qala ukhlifni fi ahli bi khairin fa inna hadha alladhi khallafahu yakunu lahu ajrul ghazi li'annahu a'anahu. Maksudnya apa? Kalau misalkan ada orang mau berangkat berjuang fisabilillah, tapi dia bingung, ada beban pikirannya, terus keluarganya gimana? Istri dan anak-anaknya, mungkin dia punya tanggungan, adik, kakak, paman, dia punya tanggungan, dia bingung berangkat apa enggak. Kalau berangkat terus yang nanggung kebutuhan keluarganya siapa? Dalam kondisi seperti itu kata Syekh Al-Utsaimin, kalau misalkan ada yang menyatakan, ya saya yang menanggung, saya yang menjamin kebutuhan keluargamu selama kamu berangkat berjuang itu. Nah, yang menyatakan siap menanggung dan betul-betul menanggung tentunya, dia menyatakan menjamin, yakunu lahu ajrul ghazi, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahala orang yang berangkat berjuang itu. Ini kan contoh ya, contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW membantu orang yang berjuang fisabilillah. Apakah hanya berlaku untuk contoh ini saja? Jawabannya tidak, jelas itu contoh ya. Itu pun berlaku untuk semuanya. Berlaku untuk semuanya. Maka Asy-Syaikh Al-Utsaimin dalam keterangan yang sama beliau menyatakan wa min dzalika ma jara li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hina khallafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahlihi fi ghazwati Tabuk. Contoh yang serupa adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib sekaligus menantunya untuk tetap tinggal di kota Madinah, bertanggung jawab mengurusi keluarga yang ditinggalkan. Waktu itu adalah perang Tabuk. Perang Tabuk. Semuanya berangkat, yang mampu-mampu itu. Yang tidak mampu menangis, ingin ikut tapi tidak mampu. Karena tentunya mereka mengerti betul para sahabat itu bahwa pahalanya besar sekali. Nah, sahabat Ali bin Abi Thalib yang kita kenal sebagai seorang pemberani, pahlawan di medan tempur, punya keahlian dan skill yang di atas rata-rata radhiyallahu anhu, ingin ikut berangkat tetapi Rasulullah diperintahkan enggak, tetap tinggal di kota Madinah mengurusi keluarganya. Apakah sahabat Ali bin Abi Thalib langsung iya? Ternyata tidak, itu karena saking semangatnya ingin mencoba menawar. Baqala ya Rasulullah atada'uni ma'an nisa'i wa sibyan, ya Rasulullah, Anda ingin meninggalkan saya di sini bergabung dan berkumpul dengan perempuan dan anak-anak kecil? Nah, ini prinsipnya orang yang semangat beribadah. Prinsipnya mereka yang punya kesungguhan untuk terlibat dalam ta'awun, tidak mau dilewatkan, tidak mau ditinggal. Kenapa? Itu tadi. Atada'uni ma'an nisa'i wasibiyan, yang artinya masa apa disejajarkan dengan perempuan dan anak-anak kecil. Jadi kalau ada panggilan untuk ta'awun, seruan untuk ayo sama-sama kita saling membantu dan menguatkan, ajakan untuk kita beribadah dan beramal saleh, kerja bakti, gotong royong, ta'awun, donasi, entah itu dalam bentuk makanan, material, uang, obat-obatan, kegiatan ini dan kegiatan belajar mengajar, ada ajakan, ada seruan seperti itu, kok tidak tertarik, kok tidak tergugah. Berarti ingin diperlakukan seperti perempuan dan anak-anak. Yang perempuan saja tidak mau kalah. Berapa banyak sahabiat-sahabiat itu yang tidak mau ketinggalan. Prakteknya masih banyak anak-anak kecil yang semangatnya sangat tinggi sekali untuk beribadah. Jadi jangan merasa senang kalau tidak terlibat. Jangan merasa senang dan apa baik-baik saja kalau tidak diajak untuk dilibatkan. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ama tarba an takuna minni bi manzilati Harun min Musa, illa annahu la nabiyya ba'di." Nabi Muhammad mengatakan, "Apakah kau tidak ridha kedudukanmu itu seperti kedudukannya Nabi Harun? Kedudukanmu dariku itu seperti kedudukannya Nabi Harun dari Nabi Musa. Hanya saja memang tidak ada lagi nabi setelahku nanti." Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengurus keluarganya, sebagaimana Nabi Musa memberikan amanah kepada Nabi Harun untuk mengurus kaumnya. Hinama dzahaba ila miqati rabbih, ketika Nabi Musa berangkat menunaikan janjinya yang sudah dibuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Asy-Syaikh Al-Utsaimin mengatakan wa yukhadhu min mithalil ghazi, dari contoh orang yang berjuang tadi yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa kita simpulkan anna kulla man a'ana syakhsan fi ta'atillahi falahu mithlu ajrihi. Setiap orang yang membantu saudaranya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah berpahala seperti pahala orang yang menjalankannya. Kita catat baik-baik, fa idza a'anta taliba ilmin, sehingga kalau engkau membantu seorang santri fi syira'il kutubi lahu, membelikan kitab-kitab untuknya, ya, membelikan kitab Riyadhus Shalihin dibagi-bagi, membelikan kitab, membelikan kitab Tauhid berapa eksemplar dibagi-bagi, membelikan Al-Qur'an, ya, sehingga dibaca oleh santri-santri, membelikan buku tulis dan seperangkat alat belajar yang lainnya, maka Anda akan mendapatkan pahala yang sama dengan pahala santri-santri yang Anda bantu itu. Au ta'minisakan, kata Syekh Al-Utsaimin, atau mempersiapkan asrama. Asrama santri. Mulai dari bangunannya, perlengkapannya, ya, faktor keamanannya, lemarinya, gantungan bajunya, ya, asrama, kebutuhan listrik, kebutuhan air, kebutuhan dapur, logistik. Awin nafakah awma ashbahadhalik, atau engkau membantu seorang santri dengan memberikan uang keperluan. Namanya aja orang belajar pasti punya keperluan ini, keperluan itu. Mungkin alat mandi, ya, mungkin pakaian, mungkin uang jajan yang sewajarnya. Awma ashbahadhalik, atau keperluan-keperluan yang semisal. Kata Syekh Al-Utsaimin, fa innalaka ajran mithla ajrihi. Anda akan mendapatkan pahala seperti pahala yang didapatkan santri-santri tersebut. Min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'an, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Wa hakadha, kata Syekh Al-Utsaimin, sama juga. Wa hakadha aidan, sama juga. Lau a'anta musalliyan ala tashili muhimmatihi fi salatihi fi makanihi wa thiyabihi aw fi wudhu'ihi aw fi syai'in aw fi ayyi syai'in fa innahu yuktabu laka fi dzalika ajrun. Contoh yang lain, engkau membantu seseorang untuk salat, dipermudah, difasilitasi agar dia bisa salat, disiapkan tempatnya, disiapkan pakaiannya, disiapkan air wudhunya, atau apapun yang diperlukan. Kalau zaman sekarang ya, ketika PPKM level 4, level 3 ada aturan untuk menggunakan sajadah, ya kita bantu sajadah. Keperluan menggunakan masker, kita bagi-bagi masker sebelum masuk masjid atau tempat sholat, disiapkan hand sanitizer yang kita siapkan. Artinya membantu dia untuk bisa melaksanakan sholat. Fa innahu yuktabu laka fi dzalika ajrun. Maka sesungguhnya engkau akan tercatat mendapatkan pahala yang sama dengan pahala orang yang melaksanakan sholat tersebut. Nah, ini keterangan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin. Jadi intinya, para pendengar Radio Diaus Salaf di Pekanbaru rahimakumullah, terkhusus yang sedang berkumpul dan bermajlis di Masjid Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali di Pandau Kampar Riau, barakallahu fiikum. Mari kita renungkan betul, kita hayati dalam-dalam apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita itu satu bangunan. Ya. Jangan merendahkan teman. Jangan menganggap kecil peran mereka. Walaupun orang bilang hanya tukang beli sayur ke pasar, tiap pagi beli sayur, potong-potong sayur. Hanya, kata orang hanya, padahal lebih dari hanya. Dia bagian bersih-bersih, bakar-bakar sampah, bagian penerimaan tamu. Ya. Jangan meremehkan dan jangan mengecilkan arti kedudukan mereka. Sebaliknya juga sama, jangan merasa rendah. Saya bisa apa? Saya mampunya apa? Saya gak bisa apa-apa. Jangan begitu. Semampunya lah, jangan merasa rendah. Ya, karena amalan apa berdakwah tergabung dalam program tarbiyah adalah amalan yang sangat luar biasa, amalan yang sangat berpahala. Itu penting sekali. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, mencurahkan taufik agar kita tetap bisa istiqomah di dalam menjalankan tarbiyah, pendidikan anak-anak dan pendidikan kaum muslimin, dan juga dalam menjalankan roda dakwah. Sama-sama kita saling mengingatkan untuk menjaga keikhlasan. Tidak ada yang kita cari, tidak ada yang kita tuju, tidak ada yang kita harapkan kecuali semata-mata ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi idznillah taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya di sana udah bisa. Apanya? Katanya bisa di sana. Cuman kadang masuk kadang sinyalnya.